Wayatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Andai tak dibuat masjid Syakirin alal bihalal malam ini, banyak bapak-bapak yang saya tak jumpa lama, malam dijumpa. Jumpa Pak Fulan, dari Basrah kita terakhir jumpa Pak Fulan. Jumpa Pak Sumadi, tidak ingat saya kapan terakhir jumpa Pak Sumadi. Cuma nampaknya lebih muda. Pak Ustaz, bapak ini dari Jakarta, Pak Ustaz. Alhamdulillah, selama ini menengok Ustaz di alam wayu. Jamaah Yudhuyah, jamaah Yahubiyah, alam ini berjumpa semua. Yang Tatiani berjumpa, tatap mata, melihat wajah, ada jendela jiwa. Maka orang itu ditengok mata. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Ini orang sekarang salaman tak ada. Iya, itulah. Senyum la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Apa perbuatan baik walaupun kecil? Antul dia apaka biwajhin talqin, engkau hadapkan wajahmu ke kawanmu, saudaramu, tetanggamu dengan wajah yang cerah. Wajhin talqin, wajah cerah. Ustaz ceramah wajah cerah, wajah ustaz tak cerah. Memang begini betulnya. Ajak kita bicara, senyum. Ustaz kenapa tak pernah senyum sama kami? Kata ibu-ibu, tak boleh senyum sama bini orang. Senyum sama jemaah. Kabar Pak, sehat. Yang mengamalkan senyum ini siapa sekarang? Lingkaran bulat, mata dua, hidung, huruf U. Tulis di bawah, keep smile. Orang barat yang mengamalkan senyum. Makanya senyum itu sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudara sedekah. Coba pejamkan mata, hitung dari subuh tadi berapa kali bersedekah ke wajah teman. Tapi ada lawannya, ada senyum sendiri. Sekarang banyak orang menjumpa orang tak senyum, tapi menjumpa hati senyum. Menjumpa orang tidak betul. Bagi kepada ajaran Nabi, sunnah ini. Antul kia akhaka, kau jumpa dengan saudaramu, kau ulurkan tangan. Mabit muslimah ini, dua orang muslim yang tertian yang dijumpai atau sahabah yang berjabat tangan illa ufira lahuma ma'am yata farrapa. Tadi ustaz di pintu sudah salaman? Sudah. Tadi di parkir sudah salaman? Sudah. Tadi ustaz selesai salat, kenapa ustaz salami lagi yang di belakang? Sebagiannya belum saya salam. Sebagainya yang sudah selesai salaman tadi. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat dia salaman, namanya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Sebelum sholat salaman ya, setelah sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat memang belum salaman, habis itu baru salaman, sunnah. Begitu kata Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. Katanya begitu. Makanya saya sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman. Tak usah dipermasalahkan. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Oh, lagi sehat. Mantap sholat. Masalah ini menyambung tadi selesai. Maka dia buat Selasa 4 Juli 20 Wahda Isha Masjid Asyakiri. Tema dengan silaturahim. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya mengeratkan, silatu artinya merapatkan, silatu artinya menyambungkan. Rahim, maaf, cakap rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Inilah yang tak bisa dioperasi bencong-bencong.

yang intip ke dalam, dia tengok apa kerja orang Islam di dalam. Ternyata orang Islam solawatan. Allahumma salamullah ala Allah Rasulillah. Lembut hatinya, akhirnya dia berlunak hatinya. Aku masuk Islam lah, bersyahadat, diajarkan wudu, diajarkan kelima dosa nih, mandi. Makanya ada mandi masuk Islam, ada mandi tobat, ada mandi junub, ada mandi hari Jumat, ada mandi pulang dari memandikan jenazah. Kalau habis mandikan jenazah, pulangnya mandi. Mana ada yang mandinya wajib, ada yang mandinya sunnah. Suami saya kok enggak habis mancing mandi? Iya lah. Tidak mandi syariat, namanya ada mandi mancing. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Islam ini bersih. Nah, kepada Allah bersih, bersih sudah. Sunat-sunat taubat, tapi kepada manusia. Saya berapa tahun ceramah di An-Nur yang mengumumkan ceramah siapa? Pak Sumai. Adapun yang akan bertindak sebagai khotib pada hari Jumat ini di Masjid Agung An-Nur, Masjid Agung, adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad MCMA. Saya pertama kali khutbah di An-Nur tahun 2009. Itulah pertama. Pulang dari Maroko 2008, ujung 2008, 2009 khutbah di An-Nur. Kok bisa Ustaz khutbah di situ? Khotib tak datang. Tidak datang. Ini telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad yang baru pulang dari Maroko. Iya. Bisa khutbah di An-Nur. Insya Allah Pak datang. Saya pun datanglah dari mana. Pagi mesti berangkat sampai di Masjid An-Nur. Saya tengok polisi menyambut saya. Kok format betul dengan sama saya? Rupanya Menteri Patrialis Akbar datang. Mainlah saya ke atas. Sampai di atas yang merekok almarhum. Wah, ini pisang emas bawah berlayar. Pisang raja di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang bumi di bawah emas. Almarhum Buya Zulkifli R. Dia ulang yang merekong. Ini ada orang baru balik, dia kita suruh jadi khotib. Jadi ada bapak yang bertanya, pas dia tengok saya, diwayangkannya Haji Abdul Somad dan CFA Allah yang tolong kosong. Tanya Zul di rumah, dia tidak. Mereka cerita itu sekarang. Baca Pak Zul meyakinkan kalau bengkonya salah, ampo bertanggung jawab. Bengkonya salah tempat, ampo bertanggung jawab. Yalah, jelas itu meyakinkan jamaah dikasih negara saya jumpa kalau salah. Wah, yang mau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan salam yakin. Itu perjalanan hidup kita dengan manusia. Man ahsana ilaikum, kalau ada orang buat baik kepada kamu, fakafiruhu, balas, balas perbuatan baiknya. Fa illam tajidu, tapi kalau kau tak ada yang bisa kau balaskan, bagaimana? Fad'uhu, dan doakan dia. Sampai contoh almarhum Pak Zul itu tak pernah lepas doa Allah maafir lagu barang-barang wakil itu sudah berwasih pada barang wakil iman berfadil barang. Ketika dapat saya berita dia meninggal, hampir 2 bulan dia tak ke Anur. Asal saya tengok Anur terbaca 2 bulan saya tak ke Anur. Habis itu pas dia buat subuh, memang saya tak mana pergi. Lalu kemudian main ke atas, begitulah tenangan bersama orang-orang yang baik. Orang baik itu sampai kapan kita tidak pernah lupa. Orang jahat pun gitu juga. Dalam kehidupan kita ini kan cuma ada dua, orang baik dan orang jahat. Selalu berkesan. Makanya kalau mau dikenang kawan, pilih kata baik. Kalau tak baik betul, jahat betul. Jadi beberapa hari ini banyak kawan-kawan saya kirim WA. Man, masih ingat kita ingat, saya bilang, kenapa? Angel yang paling banyak absen kok keluar di mana? Ingat saya. Tapi kalau yang setengah-setengah itu payah kita ingat. Makanya ada namanya dalam Quran itu tertulis itu baik-baik. Dan yang jahat-jahat Musa, ada Ibrahim, ada Isa, ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab, ada Fir'aun, ada Qarun, ada pilihlah menjadi Fir'aun atau menjadi Musa. Mereka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa kata pepatah Melayu? Sedang telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Payah menjelaskan telur ayam bersangka di anak-anak sekarang. Dia tak pernah nih bersangka telur ayam. Yang tahu dia telur ayam di dalam papan. Telur ayam setelah ditelurkan induknya, maka bersentuhlah kulit-kulitnya di dalam jerami tempat sangka mengeram telur ayam. Maka kata orang Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah hati kita nih? Kadang cakap di kasar menyinggung perasaan. Yang paling banyak menyinggung perasaan orang Pekanbaru ini siapa? Ustaz. Ustaz itu kalau bercakap semua orang sih cerita masalah narkoba, yang anaknya minat narkoba tersinggung. Cerita masalah zina, yang pernah berzina tersinggung. Cerita masalah sabu-sabu, yang pakai sabu-sabu tersinggung. Cerita masalah pacaran, anak muda yang belum putus tersinggung. Makanya yang paling enak ceramah adalah tentang mati. Tak ada orang sih. Gimana dengan mati ya, bo? Mati ya. Makanya jangan heran belum banyak ustaz ceramah judulnya mati. Asal nampak muka ustaz, ah paling-paling cinta mati. Nah, oleh sebab itu maka man kasura kalamuhu, siapa yang banyak cakapnya, kasura sabtu, dia yang paling banyak salahnya. Itu sudah hukum alam. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Ustaz Somad dah berapa lama bercakap? 40 menit. Yang merekam siapa? Samsung. Tak mungkin dia 37 menit, 14 detik. Abdul Somad sudah bicara. Dan yang paling banyak salahnya di Masjid Syakirin ini, saya pertama. Yang kedua, Pak Erwin, kata sambutan ini. Jadi beliau tak terlalu banyak, karena isinya minta maaf kan. Baikku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap saya di ujung ceramah pasti minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata tak berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Belum lagi ini baru. Baikku yang dimuliakan Allah. Makanya minta maaf. Kenapa mesti minta maaf dengan surat raya kita tinggalkan Allah Islamiyah kembali ke fitrah? Kenapa mesti dibuat halal ke halal bermaaf-maafan di bulan Syawal? Maaf tidak dibatasi bulan, tempat, dan waktu. Minta maaf ya kapan aja. Makanya saya tak pernah minta maaf nunggu Syawal. Minta maaf langsung cash and carry. Tak perlu minta maaf nunggu. Lalu kenapa banyak orang minta maaf di bulan Syawal? Saat di bulan Syawal hati sedang lembut lunak macam lengkong naga. Nanti kalau dia sudah mengeras macam batu bayah, makanya pas pagi di tanah lapang itu, ketika sudah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Aku itu dah pernah sana langsung. Lunaknya pas takut. Ustaz kenapa tak kasih dari kemarin? Kau tahu dari kemarin kan kami tayyutai di dalam lapangan. Jangan khawatir, masih ada Idul Adha. Adha nanti tayyutai di dalam lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa mesti minta maaf hari raya? Momentum hati orang sedang lunak. Sekeras-kerasnya batu diteteskan air pagi, petang, siang, malam, belah lubang juga ya. Begitu juga dengan hati itu, begitu dilunakkan dengan takbir, dilunakkan asal menengok Ka'bah boleh deh hebat. Memandang Ka'bah dapat pahala, memandang ulama, memandang Masjidil Haram. Saya sholat tadi macam memandang Ka'bah. Dan orang kalau sudah sampai di depan Ka'bah menengok, tak terasa. Artis yang sudah dianggap sebagai dulu fasik mental, tapi begitu sampai depan Ka'bah dengan air mata. Kenapa? Masih ada hati di dalam. Selama dibelah pakai simet, keluar darah, ada urat, maka dia pasti bisa menangis. Tapi nanti kalau sudah dipusat keluar kabel, nah itu tak akan mungkin menangis, karena dia sudah berubah menjadi transformer. Kalau masih manusia, sehebat apapun, ada masanya marah, ada masanya mengamuk, tapi ada masanya lucu, remah, tegak, kutatu, kumis bawah, rambut politik. Begitu datang anak kecil, nanti memang hilang remahnya. Tatu, wadah macam yang kusa, pakai kain mihrab di samping Ka'bah, mencium hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi kau tangis dengan orang Afrika untuk menjaga ini. Kalau saya memimpin jemaah haji, Bapak Ibu ikuti saya ya. Tengok tangan saya pegang buku ni ya. Tengok saya ya. Yang muda-muda silakan pergi duluan. Ikut dengan kelompok bapak-bapak yang resti sama saya. Apa resti? Resti pun. Yang 70-60 sama saya. Karena saya biasa bawa emak saya, makcik saya sama saya. Jangan takut makcik, jangan takut. Kalau haus bilang, kalau mau ngair kecil bilang. Dan sama saya tunggu sampai subuh, tak apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan itu selama dalam perjalanan itu banyak hati tersinggung, cakap melukai perasaan. Maka bagaimana? Bersalaman. Tapi dan juga bapak-bapak tak cukup hanya salaman. Apa? Cipika-cipiki pikirin. Tapi kami tengok Pak Ustaz, kalau Ustaz salaman, tak Ustaz sentuhkan ke pipi, macam bertanduk. Namanya mu'anak. Anak yang dari ketok menempelkan leh. Mu'anak biasanya untuk orang yang baru dari perjalanan jauh atau lama tak jumpa, saking dekatnya persahabatan, makanya kita disuruh pakai parfum minyak wangi harum-haruman. Saya sebelum berangkat pakai, mana tahu nanti jumpa orang tahu. Jangan sampai habis berpelukan 3 hari dia tak lalu makan. Teringat Rexona. Ini penting ada papayum namanya, yang dari kata tim parfum harum. Mencium tangan Anas ibn Malik. Apa kata Anas bin Malik? Atiyabu min rihil miski. Aku cium tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi. Tak ada bohong asap bau mohon tak kucing dari. Lebih harus dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini semua bagian dari menyambung dan silaturahim. Anas bin Malik, kemuliaan Zaid bin Sahib, ulama hebat bahasa Yahudi, panitia kumpul Quran. Ada satu lagi Abdullah bin Abbas. Mana yang lebih tua? Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Nabi meninggal umur Zaid bin Sahib 20 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Sahib. Tapi begitu jumpa dengan Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tangan? Aku lebih muda, lebih tua. Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau saya jumpa sama habaib seperti itu, cuci muka, nah, begitu adab memuliakan. Apa masih ada keturunan Nabi itu, Pak Ustaz? Iya. Keturunan dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Zainal Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Qadhim. Musa Al-Qadhim punya anak menyebarlah 7 cincin keluarga. Dan salah satunya Nahat al-Muhajir, pindahlah ke Yaman. Lalu orang Yaman dimunculah marga-marga keturunan Nabi. Ada namanya Ash-Shihab, ada namanya Al-Jibri, ada namanya Al-Haddad, namanya As-Sakaf. Mereka pun merantaulah menyampaikan dakwah Islam sampai ke bumi Melayu ini, dan menikah dengan salah satu dari putri kerajaan Siak, Sri Indrapura. Makanya raja-raja Siak itu dipanggil dengan Sultan Syarif Qasim. Syarif, kalau perempuan Syarifah, Syarif artinya mulia, karena nasab yang mulia sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemuliaan itu bukan karena nasab. Kita bukan orang Arab, Pak Ustaz. Saya ditunjukkan kawan, man, ini Arab, ini gambar ente, ini gambar Arab, ini Arab, kalau ini Arab, Arab semua. Setelah saya sekolah di Mesir, pulang, apa kata kawan? Mak, setelah di Arab ini kuliah macam Arab sekarang itu. Saya bilang agak bangga, berarti kalau saya dah mulai agak maju. Arab Badui kan? Jangan kau merasa hina. Kenapa? Karena engkau disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bilal bin Abi Rabah, kulitnya hitam, miskin, susah, budak, apa saya? Panggil Nabi Ta'al Kamil. Sikus mantap. Sudah, ini mas. Ada apa ya Rasulullah? Kata Bilal bin Abi Rabah, sami'tu daffan 'alayka baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selongku dalam surga. Kresek. Ku dengar suara gesekan selongku dalam surga. Banyak orang yang dari jauh-jauh tak tahu selongku sendal, rompah. Aku dengar suara sendal dalam surga. Yang dari streaming Malaysia ada juga paham selipah. Aku dengar suara selipah engkau dalam surga. Apa amal engkau wahidah? Ini terjemahan ke Filipin. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Sami'tu daffan 'alayka hai Bilal. Apa amalku hai Bilal? Apa jawab Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Usolli sunatan wudu. Bagi yang tak pakai usolli niat dalam hati, Allah Akbar. Tengok, Bilal masuk surga bukan karena warna kulitnya yang nanti hitam lekap. Bilal masuk surga bukan karena nasabnya, dia bukan Arab. Bilal masuk surga bukan karena hartanya, dia tak kaya. Bilal masuk surga karena amal. Maka yang tak punya nasab jangan bersedih hati, yang tak punya hidung mancung jangan berluka lara sampai menanamkan kresek ke hidung. Demi untuk mancung ini masukkan kresek semua, hidung kresek, dagu kresek, pipi kresek. Kenapa kita mesti dimanju? Ini milik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang begitu bangganya naik mobil Rolls Royce, begitu bangganya pakai Ferrari, begitu bangganya pakai Lamborghini. Kenapa? Ini ciptaan dari Eropa punya. Kenapa kau tak bangga dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Kau kenapa bentuk menciptakan bangga dengan hasil? Yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita sudah bersama dan kita menghadapi al-ibad, ibadullah. Ini yang sedang saya hadapi, semuanya hamba Allah. Dia hamba Allah, aku hamba Allah. Bumi aku pijani, bumi Allah. Makanya ketika saya kuliah di Mesir, saya tak pernah merasa saya minder. Mentang-mentang mereka orang Arab, badannya tegap, bokap, matanya biru, rambutnya pirang, putih, lalu kita minder, ciut. Enggak, tetap. Terus saya kurus. Satu lokal, pindah ke Maroko. Di Maroko satu lokal 20 orang. Semuanya maju-maju putih-putih. Saya sendiri yang ada satu lagi kawan Husnul Amal Masmun Abdullah. Tapi badannya berubah besar, dia macam marah juga. Berdua kami orang Indonesia. Yang lain itu orang Maroko, orang macam-macam. Kita tak minta, kenapa? Semua hamba. Begitu masuk dosen ke dalam pertemuan pertama, dia tengok. Dia tengok ada yang kuning sana. Di mana ni? Aina anta? Where are you come from? Ana min Indonesia ya. Mas muka, what is your name? Oh, saya

biasanya sekaligus halal bihalal melepas jamaah haji kalau acaranya dibuat di ujung. Siapa yang mau ke tanah suci belum membersihkan segala maaf utang piutang yang sudah jatuh tempo, maksudnya yang belum jatuh jangan dilunasi semua yang sudah jatuh tempo yang masih cicilan 20 tahun lagi maka minta maaf. Begitu saya sampaikan di acara halal bihalal sekaligus melepas jamaah haji, tiba-tiba satu bapak-bapak mendekati saya, Ustaz Somad, saya mau berangkat haji ini, tapi ceramah Ustaz tadi bukan main menyentuh saya. Rasanya saya tak sanggup nih Pak Ustaz. Kenapa? Saya bilang, saya masih ada sambutan Pak Ustaz dengan tempat dulu saya selalu, belum saya bayar sampai sekarang. Apa dia? Makan bakwan, makan tiga bayar dua. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakannya ayat Quran. Apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima wallah, dia akan membawa kecurangannya yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa pemikul kecurangannya pada hari kiamat. Yang dulu suka menebak-nebak utak diri yang menantu itu nanti kalau nampak yang pikul balak nanti hancur ini kalau keramik dari pasar bawah. Ah, dia sudah mencuri maling. Pergi orang sholat, membuka toko hari Jumat. Banyak jamaah dari pasar bawah tak peduli dengan barang dagangan. Pergi aja dia. Ah, ini pikulnya, ini pikul keramik gajah apa? Apa yang gaya diberikan Allah SWT? Kalau pikul mobil masih gaya. Kalau pikul hutan kayu masih banyak gaya. Tapi kalau sampai pikul bangunan. Nanti ada di akhirat ketika kita tengok orang senyum-senyum tengok aja yang dipikulnya masalah dakwah. Dibayar hitung berapa semuanya dibayar menurut harga standar tahun 80 tahun 90 17 tahun yang lalu kerja di SMP di SMA bayarlah karena kalau tidak kau akan mencari dia di padang mahsyar sedang di padang panjang payah kau ke sebuah padang mahsyar mengumpul semua umat adab Idris Nuhud Farid Ilyas Ilyas Zakaria saya ya Isa Daud Sulaiman minta semua jadi Pak Ustaz kalau udah halal bihalal selesai tidak siapa bilang halal bihalal udah selesai yang namanya terkait dengan benda materi itu mesti dibayar. Tapi kalau kata dia udah cukup. Bacakan ayat. Fa in kana du'a salatin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang kamu tuntut hutang itu dalam kesulitan, fa nadhiratun ila maisarah. Gelirah dia waktu sampai dia mudah maisarah artinya. Sulit aku sekarang ekonomi, aku kasih kau sampai mudah tanggal 1 Januari 2018. Din, 2018 datang. Bayar. Ada ayat itu kelanjutannya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia tak sanggup bayar, kau sedekahkan itu lebih baik. Ah. Bayar. Tak sanggup bayar, kasih waktu sampai maisar sampai dia mudah rezekinya lancar. Tapi yang paling bagus kau sedekahkan. Ini yang menghafal ayat ini yang memberi pinjam. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang pinjam. Banyak orang salah hafal ayat. Begitu kita datang menaiki dia, orang baik hati dia apa? Iya, tapi masa lupa gimana? Aikana dusmatum, bana ziratun ila maisarah. Tapi kau nampaknya lapang sekarang. Wa anta sadaku khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Nampak pula dia ya. Baik yang dilihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun kita yang meminjam, maka yang kita hafal adalah Al-Baqarah 282 satu halaman khusus. Ya ayuhan ladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bisa tada yantum. Kalau kalian berdua menjalin transaksi bilailin utang-utang ila ajalin musamman sampai batas ini waktu tertentu, waktu tulis. Padahal yang bisa menulis waktu itu cuma 40 orang, dipanggil yang pandai-pandai nulis dia terus. Mereka tahu. Ini bukan skenario, tiba-tiba terbuka halaman 238 surat Bani Israel ayat 35. Apa punya ayatnya? Wa auful kaila, sempurnakanlah timbangan takaran. Idza qiltum, kalau kamu menakar. Wazinu, timbang. Bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang jujur. Allah memberikan ilham kita malam ini mengkaji tentang menimbang dan menakar dengan timbangan yang jujur. Kenapa ini yang terbuka? Karena sekarang banyak orang curang timbangan, timbangan cabai. Kita tengok nampaknya sudah sekilo, sampai di rumah ditimbang 9.5 ikan. Oh, tengok sudah lengkap ya, ya panas ya, ya. Sampai di rumah tengok 9.5 Satu-satunya timbangan yang jujur cuma satu. Timbangan posnya. Timbangan minyak curang, timbangan beras bohong. Satu hari dia ditipu berapa orang? 10 orang. Setengah on. 500 gram setengah kilo kau curang satu hari. Satu bulan kau sudah makan haram 15 kilo. Lalu hasil dari 15 kilo kau tabung. Kau pun pergi ke Makkah, pergi umrah. Mau ke mana Pak? Mau pergi umrah. Sampai di Makkah Masjidil Haram, semua orang berdoa begitu. Kau berdoa begitu. Kenapa? Karena hati kotor gara-gara makan kotor. Lebay Allah lebay, lebay Allah lebay. Apa kata malaikat? Lebay, wala sadai. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah. Saya juga haram karena kau berangkat dengan uang. Kita musulman, jangan kau zalimi orang. Fa'inna zulma zuluman. Jangan kecurangan-kecurangan akan membuat kau gelap nanti di hari akhirat menghadap Allah dalam keadaan gelap. Kenapa gelap? Buta. Ya Rabbi lima asyar dani a'ma. Kenapa aku bangkit dalam keadaan buta? Na'uzubillah. Fa'at mutu basira. Kulu aku dipegang baru bisa menengok jelas. Kenapa di akhirat buta? Apa kata Allah? Lapat atas ayatnya, ayat-ayatmu sudah sampai kepadamu. Fanasitaha, tapi kau tak peduli. Fakadhalikal yaumatun sa. Maka hari ini kau dibiarkan, dibutakan, ditinggalkan, dilupakan. Jadi kalau ada orang anti halal bihalal, ngapain pergi halal bihalal? Halal bihalal itu isinya ngaji, supaya jangan sombong. Aku tak mau minta maaf, merasa sudah penghuni surga hanya karena tarawih 8 rakaat. Itu pun ayatnya rakaat pertama Al-Hakmut Takasun sama Tulwoma. Nabi aja yang rakaat solatnya rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Tapi tetap juga dia minta maaf, naik ke atas mimbar. Cantik mimbar asyakirin. Aku kata Nabi SAW pas naik ke atas mimbar, tunjuknya buta. Mankun tujalan tulahu zahrat. Siapa yang pundaknya pernah kucabut? Ini pundakku. Siapa yang pernah pundaknya kucabut? Ada zahri di pundak Muhammad. Silakan cabut. Cabut. Semua sahabat terdiam. Sahabat Nabi kalau menunduk itu sedih. Sahabat Abdul Somad kalau menunduk mengadu. Siapa yang pernah kucabut? Kata Nabi. Hai sahabat, siapa yang pernah kucabut? Ini pundak cabut. Tak ada sahabat yang mau membalas. Man kun tu syatak tu lahu irfan. Siapa yang pernah ku caci maki? Kasar cakap pun menyinggung perasaan. Siapa? Siapa yang pernah ku caci maki? Diam semua. Nabi sudah di sholat. Selesai sholat tak puas lagi. Naik lagi naik di atas mimbar. Apa kata Nabi? Siapa yang duitnya pernah ku pinjam? Ayo ngaku. Lalu sahabat. Kata sahabat. Inna laka alaiya salasa darahim. Kau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Rasul pada Fadl bin Abbas? Abbas, pakcik Nabi punya anak namanya Fadl bin Abbas. Ini fahya Fadl. Hai Fadl, tolong bayarkan 3 dirham. Nabi takut.